Ya Rasulullah, suka duka yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rahatil atiyar tashdu fi layalil mawlidi, wa barikun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil atiyar tashdu fi layalil mawlidi, wa barikun nur yabdu. Lebih keras yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh.